sama-sama nisbahnya Al-Audi. Yang pertama Ibnu Abdillah, yang kedua Ibnu Yazid. Dan Ibnu Abdillah ini yang thiqah, sehingga hadisnya sahih. Dan yang kedua Ibnu Yazid ini dhaif. Kedua-duanya ikhwani fillah meriwayatkan dari Syafi'i. Dan asal ini juga datangnya dari Syafi'i. Kemudian meriwayatkan dari kedua orang tersebut Muhammad bin Fudail. Pada ini juga Muhammad bin Fudail. Jadi rancu siapa sebenarnya Dawud Al-Audi ini? Karena punya dua kemungkinan. Oleh karena itulah Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala mendoifkan hadith ini atau mendoifkan atar ini dikarenakan beliau merajinkan bahwasannya Dawud itu adalah Dawud bin Yazid. Sebagaimana yang disebutkan dalam riwayat Tabrani. Akan tapi riwayat Tabrani ini yang menyebutkan dengan jelas bahwasanya Dawud itu Dawud bin Yazid Al-Audi datang dari jalan Khalid bin Yusuf As-Santi. Dia itu kadzdzab. Sehingga tidak diterima khabar yang datang dari dia bahwasanya Yazid adalah Yazid, bahwasanya Dawud adalah Dawud bin Yazid. Tayyib. Sehingga butuh di sana suatu hal yang bisa digunakan untuk merajihkan di antara kedua rawi tadi. Dan ternyata pada Tahdzibul Kamal Al-Hafidz Al-Mizzi memberikan jalan keluar bahwasanya pada biografi Dawud bin Abdullah beliau memberikan tanda tak, yang maksudnya adalah yang merawikan darinya Tirmidzi. Kemudian pada Dawud bin Yazid yang dhaif itu diberi tanda qaf, yang maknanya bahwasanya merawikan hadis-hadisnya Ibnu Majah. Dan atsar ini itu yang meriwayatkan siapa? Tirmidzi. Berarti yang dimaksud dengan Dawud di sini Dawud siapa? Dawud bin Abdullah Al-Audi. Dengan melihat ya pentarjihan Al-Hafidz Al-Mizzi rahimahullahu taala. Dan beliau adalah imam dalam permasalahan ini dan merujukkan kalau Ibnu Abdullah itu yang meriwayatkan Tirmidzi, sedangkan Ibnu Yazid yang meriwayatkan siapa? Ibnu Majah. Dan asar kita adalah asar yang diriwayatkan oleh Tirmidzi, sehingga tentunya Dawud di sini Dawud bin Abdullah Al-Audi yang derajatnya tsiqah. Dengan ini kita ketahui bahwasanya asar sahih. Telah mensahihkannya Syekh Muqbil rahimahullahu taala, demikian pula Syekhuna Yahya hafizahullah ta'ala. Kemudian pengarang mengatakan wa an Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu qala kuntu radifan nabiy sallallahu alaihi wasallam ala himar fa qala li ya Mu'adz atadri ma haqqullah ala al-ibad wa ma haqqul ibadi ala Allah qultu Allah wa rasuluhu a'lam. قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا قلت يا رسول الله أفلا أبشر الناس قال لا تبشرهم فيتكلوا أخرجاه في الصحيحين. dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, seorang sahabat yang mulia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengatakan kepadanya secara langsung bahwasanya beliau mencintainya. Sebagaimana telah datang dalam hadis yang sahih, Rasulullah mengatakan ya Mu'adz inni uhibbuka fillah, sungguhnya aku mencintaimu karena Allah Subhanahu wa taala, dan sungguh merupakan rizki yang sangat besar ketika seorang mendapatkan kecintaan dari Nabi yang mulia ini. Dan dia juga dikenal dengan fuqaha us-sahabah, sahabat yang faqih. Mu'adz mengatakan kuntu radifan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dulu